telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafs Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala. Qala, beliau menyatakan, haddatsani Abu Ja'far, telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Layla, kata Abu Ja'far, aku mendengar Abu Layla berkata, kharaja Salman, suatu hari Salman keluar, fa'idha alahu dabbatihi yatasaqatu minal ari, tiba-tiba beliau melihat ada makanan makanan yang biasa diberikan kepada hewan tunggangannya, barakakum, berjatuhan dari tempatnya. Berjatuhan dari tempatnya. Jadi Salman Al-Farisi, barakakum, melihat. Salman Al-Farisi melihat ada makanan yang diberikan atau yang biasa barakakum diberikan kepada hewan ternaknya, tunggangannya, barakakum, ternyata berjatuhan. Ini menunjukkan ketika itu budaknya lalai. Pelayannya atau budaknya lalai. Barakallahu. Jadi Salman Al-Farisi melihat makanan hewan ya berjatuhan dari tempatnya. Yang sebenarnya ini merupakan tugas dari budak atau pembantunya untuk menjaga. Faqala li khadimihi, maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada pelayannya, laula anni akhaful qisas la auja'tuka, sungguh seandainya aku tidak takut adanya qisas pada hari kiamat, aku akan menyakitimu, menghukummu dengan sakit. Barakallahu. Ini ucapannya Salman Al-Farisi. Hadis ini sahih, barakallahu. Disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, fil hadis tanbihun lil abdi. Hadis ini menunjukkan, barakakum, peringatan bagi budak atau pelayan. Wa ta'dibun 'alal ghaflah wal ihmali wal kasal wal kasal, dan sebagai bentuk adab pelajaran kepada budak supaya tidak melalaikan tugasnya. tidak menyia-nyiakan serta tidak malas. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya budak, pembantu atau pelayan tidak boleh melalaikan tugas yang diberikan oleh tuannya atau majikannya. Tidak boleh malas. Bagaimana disebutkan dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Di antaranya seorang budak adalah pemimpin, penjaga harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya, akan amanah yang diberikan kepadanya. Maka tidak boleh lalai, tidak boleh menyia-nyiakan. Faedah yang kedua, barakallahu. Yajibu 'alal muslim ayyakhafallaha ta'ala fi 'abdihi. Wajib bagi seorang muslim untuk takut kepada Allah Ta'ala terkait muamalah dia dengan budaknya atau pembantunya atau pelayannya. Jadi barakafikum, al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang wajib. Kalau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, maka barakafikum, kehidupan seorang hamba ya akan timpang. Oleh karena itu, seorang hamba itu ketika berjalan di muka bumi, dia harus memiliki amalan roja dan khauf, mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan, dan juga dia harus memiliki khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan ikobnya, ancamannya, hukumannya, azabnya. Kata para ulama, kalau orang memiliki dua ini, roja mengharap kepada Allah, ya, roja dan juga khauf, takut kepada Allah, maka dia akan bisa terbang seperti burung, akan sampai kepada apa yang dituju. Tapi kalau salah satunya hilang, maka bagikan seekor burung yang tidak ada salah satu dari sayapnya. Kalau dia berharap kepada Allah tapi tidak memiliki rasa takut, ketika dia melakukan dosa ditegur, kamu tidak takut? Nah, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu rahmatnya luas. Maka seperti ini barakallahu fikum, dia merasa aman dari makar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia zalim. Atau dia barakallahu fikum, dan dia tadi termasuk dalam golongan murji'ah. Atau dia mendahulukan takutnya lebih besar daripada rojaknya, bahkan rojaknya bisa hilang. Maka dia bisa terjatuh seperti sikapnya orang-orang Khawarij. Akhirnya mudah mengkafirkan orang-orang yang hanya sebatas melakukan dosa besar, tidak sampai syirik, tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Oleh karena itu orang-orang Khawarij, pemberontak-pemberontak yang menghalalkan darah kaum muslimin, mereka itu sangat takut kepada Allah namun melupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, akhirnya dia terjatuh dalam kesalahan yang fatal, mudah mengkafirkan dan mudah menumpahkan darah kaum muslimin. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ya menyeimbangkan, seimbang antara roja dan juga khauf. Roja diperbesar manakala dia itu ya sedang sakit. Dengan sakit berkomikum, dia berharap semoga ini menggugurkan dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dia mengharapkan pahala al-ihtisab. Kemudian khauf diperbesar daripada roja ketika dia dalam keadaan sehat supaya tidak mudah berbuat maksiat. Ketika sehat maka memperbesar khaufnya, ketika sakit memperbesar rojaknya. Barakallahu. Maka terkait seorang majikan atau tuan yang memiliki budak atau pembantu atau pelayan, wajib untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait permasalahan bermuamalah dengan budaknya atau pembantunya. Bagaimana bentuk rasa takutnya kepada Allah? Yakni menjauhi berbuat zalim terhadap budaknya. Karena memang budak atau pelayan itu barakallahu'alaikum di bawah kendali tuannya atau majikannya, atau di bawah pengaturan tuan atau majikannya. Maka tidak boleh semena-mena, tetap harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau terjatuh pada kezaliman, maka akan ada qisas. Kalau tidak diselesaikan di dunia, di hari kiamat besok seorang budak akan barakallahu fikum mengqisas barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, bayanu wara'is salaf wa taqwahum. Hadis ini menjelaskan sikap wara' yang ada pada salaf pendahulu kita dan menunjukkan ketakwaan para salaf. Wa khaufuhum min adzabillahi ta'ala wa iqabihi, dan menunjukkan takutnya mereka terhadap azab Allah dan hukuman darinya. Barakallahu'alaikum. Ketika Salman Al-Farisi melihat makanan-makanan hewan tunggangan berjatuhan dari tempatnya, beliau tidak langsung memukul budaknya, menyakiti budaknya. Beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara', yakni meninggalkan syubhat, meninggalkan keharaman, meninggalkan kezaliman, itu di antara makna wara'. Atau meninggalkan sesuatu atau segala sesuatu yang bisa memadorotkan dia tatkala di akhirat nanti. Di antaranya kezaliman. Maka menahan diri. Oleh karena itu Salman Al-Farisi mengatakan kepada pelayannya ketika melihat ternyata makanan-makanan tunggangannya itu berjatuhan, yang merupakan ini kelalaian dari pembantunya. Beliau menyatakan, laula anni akhaful qisas la auja'tuka. Sekiranya aku tidak takut adanya qisas pada hari kiamat, sungguh aku akan menyakiti kamu, akan memukul kamu sampai kamu sakit. Tapi beliau meninggalkan itu karena khawatir qisas. Barakallahu. Dan menunjukkan ketakwaannya para salaf. Ya, takwa itu maknanya bermacam-macam. Ada yang menyatakan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangannya. Barakallahu fikum. Ada yang menyatakan Allah itu selalu disyukuri, jangan dikufuri nikmatnya. selalu diingat, jangan dilupakan. Barakallahu fikum. Kemudian ya, ada yang menyatakan hakikat takwa itu seperti engkau berjalan di sebuah jalan, di lorong atau di jalan, mau tidak mau melewati itu. Dan di situ banyak duri, banyak beling, banyak paku. Maka kamu akan melewatinya, jangan sampai terinjak kakimu. Maka kan mesti berhati-hati. Melihat sana kemari, diperhatikan, ini ada apa enggak? Kok sepertinya ada, tapi kok sepertinya tidak? Maka diteliti. Seperti itu takwa. Ini haram apa tidak ya? Kok sepertinya subhat, jangan lewat situ. Lewat yang satunya lagi. Seperti itu hakikat takwa. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan takutnya para salaf dari adab Allah subhanahu wa ta'ala dan hukumannya. Sehingga beliau lebih menahan diri, tidak mendolimi atau menyakiti budaknya. Padahal budaknya itu salah ketika itu. Faedah yang keempat, tarkuhum lihuquqihim ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi. Para salaf meninggalkan, mengorbankan hak yang mestinya didapat demi mendapatkan wajah Allah dan keridhaannya. Demi mendapatkan wajah Allah dan keridhaannya. Barakallahu. Salman Al-Farisi, seandainya beliau memukul budaknya, itu tidak disalahkan. Karena hak pembantu, hak majikan atau tuan berkabikum adalah mendapatkan khidmat pelayanan yang baik dari pembantunya atau budaknya. Namun berkabikum di antara hak ya adalah memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun beliau tidak memukul, tidak menyakiti. Dilakukan untuk mendapatkan, meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Oleh karena itu, salaf terkhusus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifatkan ya bahwasanya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala beliau berkata, haddatsana Abu Rabi', telah menceritakan kepada kami Abu Rabi', qala haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail, qala haddatsana Al-Ala, kata Ismail telah menceritakan kepada kami Al-Ala an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda. Kalau tadi ucapannya Salman Al-Farisi yang menceritakan bahwasannya ya beliau takut adanya kisos, yang ini adalah sabda Nabi. Kata Nabi, "Latu addannal huquq ila ahliha." Sungguh hendaknya hak yang ada diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya. Sungguh hendaknya hak-hak yang ada diberikan kepada orang yang mendapatkannya, kepada ahlinya. Kalau tidak berhak mendapatkannya, jangan diberikan. Ada orang tidak berhak untuk dipukul dengan keras, ya jangan dipukul dengan keras. Beda halnya dengan hukuman had. Ada orang mencuri dan terbukti minimal 1/4 dirham, maka dipotong tangannya. Barakallahu fikum, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Ketika kurang dari 1/4 dirham, maka dia tidak berhak. Barakallahu fikum. Demikian pula permasalahan kepemimpinan. Tidak boleh memilih seorang pemimpin yang tidak berhak untuk dipilih. Kata Nabi, "Hatta yuqada lisyatil jamma minasyatil qarna." Sampai-sampai nanti pada hari kiamat akan dikisos, ya, domba yang tidak bertanduk atau bertanduk tapi rusak tanduknya, ya, dia akan mengkisos domba yang bertanduk yang pernah menanduk, menyeruduk domba yang tidak bertanduk, nanti akan dikisos. Jadi permasalahannya bukan manusia dengan manusia, bukan hanya itu, tapi juga hewan, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Dan kisosnya tersebut adalah kisos muqabalah, ya, sebagai balasan saja, bukan taklif, bukan karena taklif, karena dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang bisa diambil, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu fikum. Yang pertama, wajibnya memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian faedah yang kedua, kisos dari hewan yang tidak bertanduk, ya, karena dia mau membalas ketika itu, mau tidak bertanduk, jadi tidak setimpal, maka barakallahu fikum, kisos tersebut laisa huwa min qisasi taklif, bukanlah kisos karena, ya, hewan tersebut taklif, dikenai beban syariat, bukan. Bal huwa qisasun muqabalah, akan tetapi kisos yang dilakukan sesama hewan berkafikum itu adalah semata-mata pembalasan, ya, karena hewan itu tidak mukallaf, tidak terkenai beban syariat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada hewan-hewan yang ada setelah adanya qisas, jadilah kalian debu. Akhirnya semuanya jadi debu. Jadi tersisa manusia dan jin. Maka setelah adanya qisas, setelah adanya hisab, tempat mereka di mana nantinya? Di surga atau di neraka? Kalau hewan tidak ada, barakallahu fikum, masuk surga atau neraka, tetapi yang ada adalah menjadi debu. Barakallahu fikum. Walaupun di neraka itu juga ada hewan-hewan, tapi untuk menyiksa ya penduduk neraka. Barakallahu fikum. Seperti kalajengking yang besar, ular yang besar, ya, atau yang lain-lain. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Qisas dari budak kepada tuannya atau kepada majikannya akan dituntut pada hari kiamat apabila mengandung kezaliman. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan anna rajulan qa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah suatu ketika ada seseorang duduk ya di hadapan Nabi, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian menyatakan, menceritakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali mamlukin, sesungguhnya aku memiliki beberapa budak, yaklibunani, mereka sering mendustakan aku, wayakununani, sering mengkhianati aku, wayaksunani, sering melanggar perintahku, waastumuhum, waatribuhum, lalu aku mencela mereka, mencaci mereka dan memukul mereka. Fakaifa ana minhum, lalu bagaimana nasib saya besok pada hari kiamat di hadapan mereka. Faqala, maka Nabi menyatakan, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum, pengkhianatan mereka kepadamu, pelanggaran mereka terhadap perintahmu dan pendustaan mereka terhadapmu dan hukumanmu yang kamu lakukan kepada mereka, semuanya akan dihisab pada hari kiamat. Kemudian Nabi memberikan kaidah, fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dzunubihim kana kafafan la laka wa la alaika. Kalau hukumanmu tatkala di dunia, orang tadi kan mencela lalu memukul mereka, hukumanmu ketika di dunia itu kepada mereka sebanding dengan dosa-dosa mereka ya, berupa yang tadi disebutkan, suka mendustakan majikannya, mengkhianati majikannya, melanggar perintah majikannya. Ternyata sebanding antara hukumanmu dengan yang mereka lakukan, maka hal itu dianggap kafah. Ya, sebanding dianggap terlunasi, maka tidak ada, ya, barakallahu fikum, tanggungan bagimu dan tidak ada lagi dosa untuk mereka, atau tidak ada lagi dosa untukmu. Jadi selesai di dunia kalau sebanding. Jadi intinya, apakah boleh seorang budak memukul tuan, seorang tuan atau majikan memukul budaknya? Jawabannya boleh. Apabila sebanding dengan, ya, kesalahan budaknya, maka tidak dianggap zalim. Ini diantara dalilnya. Tapi memaafkan itu lebih baik. Barakallahu. Kemudian Nabi menyatakan, wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Kalau sekiranya hukumanmu saat itu yang diberikan kepada mereka masih di bawah dosa-dosa mereka yang dilakukan kepadamu, maka bagimu keutamaan. Misalkan dipukul hanya sebatas seperti bergurau, tapi menegur. Dalam keadaan majikannya didustakan, dikhianati, selalu dilanggar perintahnya, maka bagi majikan tersebut ada keutamaan, mendapatkan pahala. Lalu Nabi menyatakan, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim uqtusta lahum minka al-fadl. Namun sekiranya hukumanmu terhadap mereka tatkala di dunia melebihi dosa-dosa yang mereka lakukan, berarti zalim, majikannya zalim. Seharusnya tidak, ya, tidak berlebihan ketika menghukum, namun berlebihan, melebihi kesalahan-kesalahan mereka, maka besok pada hari kiamat, ya, akan diambil keutamaan darimu dan diberikan kepada mereka. Berarti dikisos. Dikisosnya itu barakallahu fikum bukan berupa pukulan di sana. Ya Allah, dulu dia memukul saya, maka saya akan memukul dia. Bukan berupa pukulan nanti di akhirat. Barakallahu fikum, pahalanya orang yang berbuat zalim majikannya ketika itu diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, diberikan kepada orang yang dizalimi, kepada budak atau pelayannya. Kalau ternyata tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan budak atau pembantunya diberikan kepada tuannya yang berbuat zalim. Seperti itu kisosnya, bukan berupa pukulan di sana. Beda dengan hewan. Hewan itu berupa, kalau diseruduk, ya diseruduk. Bukan kemudian saya minta pahalanya dia, tidak ada. Hewan bukan mukallaf, tidak dikenai beban syariat. Maka hanya mukobalah, hanya semata balasan semata. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, memukul budak itu boleh apabila tidak zalim. Barakallahu fikum. Qalat, kata Aisyah yang mendengar ucapan Nabi, melihat, menyaksikan ketika itu, fatanahha ar-rajul. Lalu laki-laki itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia menganggap dolim yang diberikan, ya, hukuman yang diberikan kepada budak-budaknya itu ternyata dolim. Waja'ala yabki wa yahtih. Lalu laki-laki tersebut menangis dan sedikit berteriak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, amataqra'u kitaballah. Tidakkah kamu membaca kitabullah? Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat ke-47. Wa nadu'ul mawazin al-qisto liyaumil qiyamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami pada hari kiamat akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Fala tutlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada sebuah jiwa yang dizalimi sedikitpun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha. Seandainya sesuatu tersebut ya kecilnya itu seperti debu, niscaya akan kami datangkan juga balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisab. Surat Al-Anbiya ayat 47. Jadi dinasehati oleh Nabi. Faqala rajul, maka laki-laki tadi menyatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khaira min mufaraqatihim, aku tidak mendapati kebaikan yang bisa aku berikan kepada mereka daripada membebaskan mereka semua. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum, aku bersaksi kepadamu supaya engkau menyaksikan wahai Nabi, sekarang mereka semua aku merdekakan. Barakatuhum, akhirnya semuanya dimerdekakan. Dan memang sebagaimana pelajaran atau faedah sebelumnya, di antaranya kafaroh, tebusan bagi kezoliman yang dilakukan oleh majikan atau tuannya kepada budaknya adalah memerdekakan budak tersebut. Walaupun tidak sampai berbuat zalim, namun kebanyakan para sahabat memerdekakan budaknya. Karena khawatir, ya. Dan diantaranya adalah menjaga perasaan budak tersebut supaya tidak kemudian jatuh kepada kesalahan atau dendam. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, maka hadis ini menunjukkan besok pada hari kiamat ada juga yang namanya kisos yang dilakukan oleh budak kepada tuan atau majikannya. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus berhati-hati walaupun tidak memiliki budak, mungkin yang tidak memiliki pelayan pembantu, namun sesama kita jangan sampai ada kedzaliman sehingga ada kisos nantinya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakumullah barakatuh.